zaman mengisi akhlak pada Allah sekatakan ulang tangannya ini. Jadi kita ini bisa menafkahi seseorang dengan melihat akhlak orang itu mengikut kepada Allah. Kalau dia tidak mengikut Rasulullah sama sekali, tidak ada kaitannya di sisi yang kalau dia banyak mengikut Rasulullah, maka dia ini dibelajarnya di sisi Allah. Sudah tentu semuanya itu adalah dari sisi ini. Seorang guru akan beberapa guru. Yang ya, semuanya guru itu dipimpin oleh guru di atasnya. Dan guru di atas dipimpin oleh yang di atasnya lagi. Sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu kalau kita berbicara kepada orang-orang yang berbicara menuju Allah dengan manusia Allah Rasulullah. Kemudian yang sampai kepada makam waktu yang kedua, orang itu dengan mendapat rahmat Allah langsung dibukakan pintu melihat Rasulullah waktu bangunnya. Kemudian dia dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang itu mati. Rasulullah yang memimpin saat anak-anak terangannya. Nah orang inilah yang disebut jaga. Kemudian dia sudah dipimpin Rasulullah namanya. Jadi yang majmuk wajah. Yang dulu tadi setengah mati mengikuti Rasulullah. Ya karena setengah menurut Rasulullah. Ya kan sabar menurut Rasulullah. Ya karibu menurut Rasulullah. Ya kata saya menurut itu dipaksakan dilatih. Nah itu namanya. Kemudian akhirnya akhlak itu tidak lagi berat. Sebab tidak dilatih. Sudah menjadi darah. Menjadi jadah lalu. Jadah dibeli. Menjadi tradisinya akhlak itu sudah. Nah namanya orang itu sekalik. Jadi kita harus tahu dua orang. Ada orang yang berjalan dulu sampai melihat Rasul. Ada yang melihat Rasulullah dulu baru dipimpin Rasulullah. Dua-duanya ini ada. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu melihat Rasulullah. Tapi kalau Abdullah bin Ummi Maktum itu bila lihat Rasulullah, dia tidak melihat Rasulullah karena dia tidak ada sini. Apa tanda-tandanya orang yang hampir ganda tinggi kepada Allah dan dunia? Yaitu berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah. Pertama. Pertama. Kita baca Rasulullah. Nas'aluka Allahumma. Nas'aluka ya man huwa Allahum ladhi. La ilaha illa huwa ar-Rahman nur-Rahman. Nas'aluka Allahumma ya man huwa alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Seterusnya. Awal-awal daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ar-Rahman ar-Rahim. Kita bacakan kitabnya dulu. Rasulullah SAW itu al-mutakallim di atas yang perangainya seperti perang Rasulullah. Kalau Allah Ta'ala ar-Rahman ar-Rahim, maka Rasulullah ar-Rahman ar-Rahim. Kalau Allah Ta'ala itu rahufun rahim, maka Rasulullah SAW ja'akum rasulun min anfusikum azizun alim antum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim. Wali-wali Allah ra'ufun Rasulullah. Karena gurunya Rasulullah. Rasulullah karena berakhlak seperti Allah. Rasulullah. Arti Rasulullah itu mengalah. Sudah beberapa kali disebutkan bahwa Rasulullah dan kawan-kawannya itu dicela maki dan disakiti, disiksa oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Datang malaikat yang menguasai gunung kepada Rasulullah, lalu berkata, ya Rasulullah, kemudian ini gunung nang dua buku ini ulun angkat, ulun hampas kawan wasul musuhian itu, supaya matian berataan, ya kawaihumina lah. Ulun misalnya dimusuhi orang, dihiri orang, datang datu ulun datu bedok. Lah, datang pulang, datang ke ikunnya nang baka bini mukhalifnya, yaitu Pangeran Surya Nampaka. Datang pulang misalnya, ano nang gus datu ulun nang tangan Abdurrahim, Pangeran Abdurrahim, yaitu buaya ini. Undang gue nak turun tangan membatalkan siapa yang menakuni nyawa undang patok ujar buaya ujar jari nata undang patok undang ujar itu benar undang patok jutang bulunya nata lamun menurut Rasulullah nata mun menurut Rasulullah nata ujar Rasulullah aku mengharap ada keturunannya karena nang mentauhidkan Allah nang beriman kepada Allah artinya jangan. Nah itu mengalah. Ya kan misalnya pulang lagi ujar polisi, serahkan non-ulun urusan. Ujar tentara, serahkan non-ulun. Ujar engkel, serahkan non-ulun. Ujar jaksa, serahkan non-ulun. Namun menurut Rasulullah, jangan. Aku katakan kunjungan segala berdaulat dan katakan lagi, aku mengalah. Di akhir orang kah, di akhir ya kak ujarannya artinya membuat wartawan tak balak pulang di surat kabar mohon menurut Rasulullah ada usaha membalas-balasan nang beuntung nang berjual surat kabar sifat mengalah itu sifat perahuk ada pun sifat rahim kasih sayang nah itu yaitu membantu menolong. Orang-orang hiri dangki, musuh-musuh tadi, sudah yakin hirinya dangki. Apa salahnya kita membaca Quran? Apa salahnya kita membaca sunnah? Apa salahnya kita zikir? Apa salahnya kita istighfar? Apa salahnya kita membaca salawat? Pahalanya, ya Allah, bagi-bagikan kepada orang-orang hiri ulun, musuh-musuh ulun. Apa salahnya? Apa ruginya? Itu namanya kasih sayang. Bapak-bapak, Imam Ahmad bin Dawlah Ash-Shibli yang disebut Imam Shibli Waliullah. Tatkala dapat bekotan-bekotan daripada muridnya, bekotan dari tetangganya, bekotan dari keluarganya, bekotan dari sama-sama guru yaitu kawan-kawan dua, Sidin berjalan seorang diri sampai ke pohon, lalu Sidin bersandar di bawah pohon. Pohon itu sedang berbuah. Maka kalian dapat kurdu karena anak. Ada bisik kawan lagi, apa pohon pula warga menjauh. Tetangga menjauh. Kawan-kawan sama-sama buruk pun menjauh. Terhadap kalian berpikir itu. Allah yang bersifat kuasa. Memerintah supaya turun kayu tadi Bapak Madya dengan jelas bahasa Allah. Lalu turun kayu dengan kudrat Allah Bapak Madya. Ya Shibli kunitri. Hai Shibli turuti unda. Dilihat jadian kepada orang siapa yang aku turun kayu. Nah dituruti seperti kembali turun kayu. Nah turun kayu ini kan mengandung nur. Nur Muhammad itu berbicara dengan Allah. Tanpa Allah, Nur Muhammad tidak bisa berbicara apa-apa. Wadadi nafsu Muhammad. Demi Allah yang Muhammad digerakkan dan dihidupkan oleh Allah. Jadi Muhammad berlaku, Allah melakukan. Jadi ujar kawan kaya, coba ikam pikirkan dan ikam lihat. Sekali datang seseorang menggolok kayu. Mahamput lon kayu tadi. Ke pohon kayu. Di tingkalongnya. Limbah tingkalongnya gugur buah. Ujarnya si ujar pohon kayu. Iblis ini nang diturutin. Urang memukul, mukul, mukul, mukul. Ikam balas dengan buah nang mana. Iya, jangan kata. Apa salahnya musuh-musuh kita nang kada paham, nang kada seirama lawan kita, nang kada sejalan lawan kita, nang kada cocok lawan kita, nang kada masalah lawan kita. Apa salahnya kita berbuat baik kepada mereka dengan memberikan pahala sebanyak-banyaknya lawan mereka? Apa salahnya? Mendibari-barik ini banyak terjadi. Mendibari pahala, nah ini kaca selalu kaca Quran. Baca dikir, semayang jelas, ya Allah sampaikan pahalanya kepada orang itu, tambah karena sekali. Apa salahnya? Jangan untuk masyarakat kenyawa yang berdua. Nang diharapkan anak cucunya karena ada nang menurut lawan Allah Ta'ala. Munculnya sudah kali ini. Itu Rasulullah wali-wali minta itu. Mengalah yaitu rohbah itu membuat baik yaitu rohbah jatatlah pun kaitu pak wajar imam sebeli nah aku bertakung sebetul pohon kayu ikam nang kaitu baiknya tadi lewat diurang kenapa pak abisannya ikam jadi kayu api dibakar oleh api jujur kalau kayu menyakarkan diolah orang apa-apa kayu bakar. Nah, ujian pohon kayu yang ini jangan dituruti. Ini jangan dituruti, yang dituruti, yang bagus-bagusnya aja lah. Yang ini aja, itu loh kok. Iya, nah kenapa ngeteh? Jadi dika, jadi api. Nah, aku nih yang jadi api, kalau aku ini menurunkan hawa nafsu. Aku ditiupnya angin kasia, aku mau ikut pulih kasia. Ada angin kasini pulang kasinya kok. Jadi kanatuhan tuh. Nah jadi lamun orang lelah, mbak ada melihat binaan empat jua, melihat binaan empat jua, anak ada bakar kapan. Nah itu kagarnya tak bisa-bisa jadi kayu bakar. Terang-terang sujan ayah kami cari telah melihat orang ramai batubara empat batubara sorong kan ada pengalaman habis duit benar ya melihat orang membangun empat pulang membangun sorong kan ada bisnis jual hanya kat ilmunya kata habis duit jual nah itu marahnya kan ada percakapan padahal sudah ada aja nah sorong berjualan kicap sampai kawat ulak haji serumahan anak berjual melihat orang berdagang batubara tak aneh batubara orang nang sudah kawat ulak haji ini nah jangan dilapa-lapas lagi usaha aneh nang ini nang beberapa tulang jelas berkatnya dan keahlian sorong di situ apabila ada kawat dipegang nang ada ahlinya hancur. Jadi di mana keahlian kita di situ lamun ahli kita di ini? Silahkan berdagang berlian. Amkan dah kata. Ipian lamun orang yang ahlinya adalah ahli lagu Sunda. Lalu jadi imam, habis kena depan Allah. Ini ada kejadian. Orang ahli benar bahasa Sunda, lagu Sunda. Karena apa? Baulah masjid. Nang lain kada dainya jadi imam. Makmumnya bubuhan inya jua. Nang ahli orang Sunda. Jadi lalu Allahu Akbar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin. Kenapa sehingga rumah ini menyatakan lagu Sunda? Maka ini ahli juga. Lo terpengaruh kan? Lo nang sehingga rumah ini terpengaruh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shirath siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ujar makmumnya kawan juga. Amin amin amin amin amin amin. Ya ketawa orang ketawanya. Enggak ada paham ada usaha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagu Sunda itu kan. Lagu Madura lah yang pulang. Cel pecet cet. Neng kon neng. Bu di mana? Jalan bawah. Depan kanan. Depan kiri. Di tengah-tengah ada bundar lewat sok sampai yang besetok. Itu lagu Madura. Kurus terusnya tapi nampak pada singgar bang kurus terusnya. Nah jadi yang pertama mengalah, yang kedua berbuat baik kepada orang. Itu tandanya orang tinggi pangkat pada Allah. Apabila diantam orang membalas, lain pada akhlak Allah. Lain dari akhlak Rasulullah. Coba Allah Ta'ala itu banyaknya iblis dan kawan-kawannya ingkar lawan Tuhan. Tetap Tuhan hidup, bahkan malah dipanjangkan Tuhan umurnya iblis. Maksud tujuannya iblis hendak menyatakan manusia, dikabulkan Tuhan, dilanjur oleh Tuhan. Nangka ini Tuhan. Nah ini nang tanda-tanda orang nang kalah lawan Tuhan maka itu. Ra'uf Rahim. Laku tingkahnya. Biar penyembah yang. Biar penyalawat. Tapi anu pemburingisan. Pemburingisan. Mintu aja tapi salah sedikit. Lo dikeleng aja. Nah ujalan mintuhan. Apa-apa anaknya menjelekin aja mintu. Siapa pihak-pihak? Oh, aku nak kami tuai kan? Mat belum tembun nau. Mimpi wali pada pentembun nau. Jangan bilang lah, aku nak tembun nau ikam karang. Nah, cucu pot-pot bebalas. Apabila orang penyariatan adalah lawan bakhil atau pelit, itulah yang sudah. Itu orang tu jauh lah, benar-benar. Tuhan pamurahnya apik. Tuhan kasih sayang, inya kada. Tuhan mengalah, inya kada mau kalah. Lain itu pian biar dia bisa terabang pangarannya burung. Bina bakrama pinanya lain itu karmi. Ini nang asli nang asli sunnah jamaah bujur-bujur nang kada bibah ya ini. Berbuat baik kepada orang menahan kejahatan melawan Allah. Mengalah. Lawan bini aja terdulu kalau kamu mengalah. Banyak milih badan bungul badan aja mencari jam. Duit ku mana sudah aja kata kalau menggantung piring. Tuh lihatin yang di rumah itu naiknya hanya seminggu kawin. Hanya seminggu kawin sudah. Kang tiga rumah ni to. Berdiam nang laki ni kesian. Isap menang. Undan kawin tahun nyawa sudah dua anak nak. Ada kau ganggang piring kita buah-buah. Nang tiga rumah ni tu hanya seminggu nya kawin. 12 isi memotoran sudah korupsi tehnya. Imung di sisi tangga dan korupsi imung. Bisi tetangga tapi korupsi imong, padahal itu menyebabkan bala di kampung tahu. Orang-orang yang zalim itu menyebabkan akan bala bencana tahu. Siapa-siapa yang korupsi jangan dipilih. Lama temennya korupsi. lamun semian kalau tapi itu bang, tapi jangan dikilih. Itu bang, sebab kita jangan membantu orang yang salah. Akor, akor, iya tak. Lamun kita pengen korupsi. Nah iya. Lamun bini nang korupsi jangan dicocok. Lamun laki nang korupsi jangan mau dicocok. Akor. Mengalah. Lah, mengalah aja lawan bini, mengalah. Lawan dangsana, mengalah. Bama, ya Allah sampaikan pahalanya dasar bini lu nang wani ini. Dasar bangsa aku lu nang nakal. Mintu aja jangan dilawani, jangan. Ada mintu orang mintu hanya nakal banget. Jangan dilawani, jangan. Jangan dilawani, jangan. Baca aja Quran banyak-banyak yasin tanpa lu satu. Udah ngerin taubat. Kadang-kadang salah, kadang-kadang salah, nyaman sekali. Untung ganal orang-orang menurut wali-wali. Yaitu menurut Nabi, yaitu menurut Allah. Yaitu bidang dahlah. Allah ma'ala ra'uf rahim. Rasulullah ra'uf rahim. Kita disuruh menurut kaidah juwa ta'ala. Takhallaku bi'akhlaqillah hadis Nabi. Berperanglah dengan perangnya Allah. Jadi, kesimpulannya, mengalah. Dan membalas baik kepada orang yang berbuat jahat. Mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebab kita adalah lawas hidup cuma saja. Nomor 3 tanda orang yang hampir kepada Allah. Nomor 1 tadi berbuat baik kepada orang. Nomor 2 mengalah. Nomor 3 wa mil asya, memiliki segala sesuatu. Dabitannya di sini kaya. Menarik nih kunci ini. Bisi semuanya bisi. Jadi pembilangnya bisi itu kan kadang makan kaki lagi. Ini sudah ada kan bisi. Memiliki segala sesuatu. Biasanya kalau orang mengalah dan orang berbuat baik biasanya Allah mencurahkan akan segala kekayaannya. Nah di sini jalanannya. Jadi selama kita ini belum sifat mengalah dan belum mau berbuat baik sebanyak-banyaknya pada orang, biasanya usaha kita itu mancur. Karena apa? Karena kita belum takwa kepada Allah. Nah, kalau kita mengalah, itu satu sudah menurut Allah. Kalau kita berbuat baik ke orang, dua sudah bisa menurut Allah. Kalau menurut Allah, orang takwa. Kalau orang takwa, wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki saling banyakkan. Nah, jadi memang usaha kita itu untuk mencapai kepada milkil asya, memiliki seluruh sesuatu ini hanya dengan rahmah dan rahmah. Akhlak rahmah dan rahmah ini. Lalu asya itu di dalam diri kita. Nomor 4. Wataqad busi anil asabil ghairil kamilah. Membersihkan diri daripada akhlak-akhlak yang tidak sempurna. Seperti pamarah, itu bersihkan daripada itu. Allah kan halim. Ya kalau ada penyarikan. Nah kita hilangkan tempat penyarikan. Kalau nafsu kita ini emosi, itu tujuh banar. Sedikit aja emosi, sedikit aja tersinggung, itu memang sifat nafsu. Nah orang-orang para pelan-pelan tidak ada bersih dari itu, tersinggung tidak ada. Buruk sangka tidak ada. Dan lain-lain daripada sifat-sifat yang buruk-buruk. Ini masih buruk sangkanya, tinggi banal polpasinya. Tersinggung tinggi polpasinya. Marah dan penyarikan tinggi polpasinya. Kadang bisa para penolongan. Walau ini nama keramat, itu ngarangnya istidraj lain-lain. Nomor 5. Wassalamat diminta. Menyelamatkan diri daripada akhlak-akhlak yang buruk tadi. Kenapa jadi takut bus dan lalangan tua? Nah, takut bus ini berusaha untuk membersihkan daripada sifat yang buruk-buruk itu. Kalau salah, Tuhan yang membersihkan. Tampaknya berusaha. Nomor 6. Tanda orang yang terpapar di sisi Allah. Wanya to'il alam. Kadang mau menyakiti orang. Kadang pernah tangannya menampar, pada tangan tangannya memukul, kadang pernah batasnya meninjak. Memberi keamanan. Jadi kalau bini aman. Jadi kadada bininya nang katulahan, kadada anaknya nang kawalan, kadada. Karena ini memberi itu ithoil alam. Jadi lalu orang kada percaya itulah yang wali jar buktinya inda tuh hukum mantan sidin kadada katulahan, sidin kalau aman. Ma'amanakan dia sidin yang wanang mantan munda tadi tenang wali bunda lahir. Di balik sidin. Orang nang memusuhi sidin dianggap sidin wali. Macam apa ikan? Di macam apa? Cuma perasaan. Nang kaya itu tadi tak. Nang mengganggu itu dianggap wali. Padahal wali lah pembunuhan. Ini sifat yang luar biasa ini. Kalau ada lawas bisa berkumpulkan. Lawas dulu hanya kita tak tahu. Iya ini. Ini. Asli loh. Sekali dikerubut di lawan-lawan lawan salingnya. Harapan pemburuan mana? Harap sekalinya ano tersinggung penyinggungan mana? Atau penyakitan mana? Sekalinya sekali diparaki. Dari asalnya angkan iya sekali lain. Nah ini yang ibarat angkan ku upe sekalinya nenau. Angkan ku putih sekalinya panau. Ya kan Allah, ya kan Allah. Nomor 7. Wal istilah ala al-qa'idil umum. Jelas melihat akan hakikat segala perkara. Nah ini sidin kada membaca apa hakikat segala perkara. Karena sidin kada membaca di sini, cuma yang ditulis sidin, wali-wali itu melihat akan hakikat segala perkara. Sidin kada mengatakan hakikat perkara itu ini kada ada. Karena ini termasuk ilmu kasih. Nang kada boleh dibuka dan ditulis. Jadi semua wali-wali itu melihat akan hakikat segala perkara. Ya kada kawai, bukan kada ikut dari pemuda. Ini masing-masing rahasianya wali. Nomor 8. Wa ulumir rutbah. Dan tinggi martabatnya. Misalnya presiden lawan MPR. Biasa kan nang mangkat nang maam gigi presiden itu kan biasa MPR ya Allah lawan DPR ya Allah ya Allah DPR dulu hanya MPR hanya gugur presiden ya Allah hanya diganti dengan yang lain itu kalau biasa jadi mun baca tinggian martabat tinggi siapa ya tinggi di DPR MPR kalau dari presiden nah ini kurang wali-wali ini tinggi mana pangkatnya tinggi pada DPR, tinggi daripada MPR, tinggi itu sebenarnya itu nang disebut karismatik. Itu nang disebut wibawa. Itu memang ada di sifat Allah dan turun ke Rasulullah dan turun kepada wali Allah. Nah itu, ini adalah mau'udzah. Sebagaimana Habib Abdullah Al-Andalus, itu ada bibi anak namanya Abu Bakar Al-Adan, izin bakat sudah. Hadis mawahid laisat bin ma'asib. Ya hasidin, ya hasidin. Bermula wibawa unda, karismatik unda ini, karismatik unda ini adalah hadiah dari Allah. Bukan undangan ma'usahainya. Ya ka unda ma'usahainya, nyawa turut tiga wiyah unda dapat balas. Ini nyawa menurut tiga wiyah unda, mana diulu-ulu tangan. Memang mawahid barian Allah bukan diusai oleh Bil Makassar. Ya hakibin, hai orang-orang yang kiri dengki kepada unda. Lalu ujar anak itu bocah, wa mitluna ya hasidina yuhasad. Dugul ana, dugul ana. Bubuhan unda ini, bubuhan yang diri. Tapi yang mahiri itu akan susah. Akan diberikan susah. Wa imma di akhirat susahnya, wa imma di dunia, wa imma akan dua-duanya. Sampai kepada akhir Asma'ul Husna. Kenapa Pak Abisannya? Yo. An-Nurul Hadi Al-Badi'ul Baqir Rasidul Sobur. Ya kan? Sobur kepadanya. Nah, sangat penyabar. Nah itu sangat penyabar. Dibari penyakit. Apa misalnya kepala sakit. Balung tuntung kepala sakit. Parah sakit tambah. Kemudian makan kada kawa, guring kada kawa, minum kada kawa. Sakitnya non-stop 3 bulan, sabar. Dicelakinakan oleh marina, sudah kalau kali dikira habis umur, sekalinya masih hidup. Kemudian pulang, hendak minta ragu, dokternya kadada. Dikirim ke Banjar, dokternya pun kadada. Dikirim ke Surabaya, ujar Surabaya, kan tidak harapan hidup. Datang wali. Operasi, insya Allah untuk berjalan. Yang mana anda sudah melihat juga waktu bangun pada dasar. Ya operasi ya, sudah. Operasi pulang, parut, ditetap pulang, parut. Nah. Belum untung parut itu lagi bujur, ginjal pulang. Baru turun untung lagi ginjal, bombong pulang. Belum untung gombongnya lagi mangga pulang. Datang. Bagaimana kata-kata. Balung luntung nang ini ada pulang macam-macam. Oh, berat-berat. Bapak-bapak, kisah terkilat. Inna wajadna qadira ni'man al-'abd innahu awwab. Ujar Tuhan, Ayub, kami sendiri ujar Tuhan, melihat Ayub ini memang kurang penyabar. Kurangnya penyabar dan terlalu kembali kepada kami di dalam setiap kalah. Sedikit riwayatnya. Nabi Allah Ayub rumahnya bagus. Bininya tiga. Di antaranya sisi rahmat. Anaknya ada, baik-baik lupa. Hartanya banyak, muridnya pun bertambah. Iblis melihat nikmat angka ini lalu Nabi Ayub, lalu iri dengki. Karena iri dengki, Iblis main ilmu hitam. Lalu dikerjainya Nabi Ayub, lalu Nabi Ayub. mulai sakit kepala, sakit mata, sakit telinga, sakit hidung, sakit gigi, sakit paru, sampai kepada buruk awak urat. Setiap kali datang penyakit, alhamdulillah. Setiap kali penyakit, alhamdulillah. Tarik bana iblis, mutlai bawa jauh iblis. Limba undang kau, alhamdulillah. Undang kau, ulang, alhamdulillah. Undang kau, ulang, alhamdulillah. Sabar, bana bangsa, ini uja iblis. Jadi iblis itu tarik bana melihat orang berulang rumah. Nukar motor, duit banyak, bini tiga, anak baik rupa. Iblis tarik bananya. Mudahan di masa tua jangan ada iblis hantu aja. Lalu digawinya, nah ini ngarannya yang disebut dokter, non-medis. Nang kada kawa diobat kilon dokter, kau tahu, ini non-medis. Ini daripada iblis. Sesudah itu tadi tidak garing, limbah garing, iblis mengumumkan, menyerupa nang kaya pamar lampah. Menyerupa kaya dokter kesehatan. Padahal iblis pengumuman bahwa Ayyub mempunyai penyakit yang sangat menular dan mematikan. Wajib Ayyub diusir dari kampung. Wassalam. Nengaran menyerupa kaya dokter dan spesialis mau memakan. Lalu Nabi Ayyub diusir karena boleh tinggal di kampung. Lala, bini sidin dua ikung kadang-kadang kaputana. Anak sidin tinggal. Harta lawan rumah. Mbah siapa yang mengawali kautan kadang-kadang buruk awak nenek? Bini sidin yang pangaran Susi Rahmah. Kada kawa aku di Susi Rahmah sama nengka ini kadang-kadang mengharaku laki pun ini. Kasian ya. Nah, cucuk narannya Rahmah, pengasuh penyayang. Ini nang maharagu laki nang buruk awak menung ini. Di bawah hutan, dianggap di tanah, hujan ke hujanan, panas ke panasan, kada ada rumah, kada ada lantau, apa-apa. Ini sedikit saja saya tanya. Melihat laki nang kehausan, kelaparan, aku minum tujuh, kegawai yang kita tampung turun. Turun ke kampung babaya di muara kampung iblis pulang menyerupa nang kaya kurang pejabat. Nah iblis bisa menyerupa pejabat. Ahli kampung semua ini kurang nang kena penjangkit penyakitnya yaitu Rahmah karena penjangkit telah daripada Ayyub akan masuk ke kota. Maka terserah nyawa nang kaya apa-apa. Ujar kurang dapat banyak, dapat makanan. Mana panang di sini? Lawan hujan di tanah. Lawan tangan di sini makanan laki. Wayah rumput tumbuh, pucuk-pucuknya dihancur-hancurkan. Lawan tangan di suap makanan laki. Nangkai apa? Nabi ayah setiap kali macam-macam tadi. Alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah. Ujar bilang ini kata kawal dong. Kalian pulun untuk menjalankan hujan. Alhamdulillah. Nah ulun datang kada dapat makanan minuman karena diusir urang kada boleh urang ke kampung. Alhamdulillah. Jadi kita ni menunggu hujan ya dulu kada kawan mau minum apa-apa. Alhamdulillah. Nah ini rumput kering lagi jadi kada kawan nak mencari akan pucuk-pucuknya. Alhamdulillah. Majang iblis bang maksat bener Ayyub ini penyabar bener mengalah terus. Coba ya kita berdoa, ya Allah hancurkan kampung itu rasa anak. Nang muslim ulun, doa orang yang dizalim itu kabul. Orang kafir apalagi, orang nabi wali. Nang berdoa maginya kabul. Tapi kada mau kau kesempat-sempat wali, kada kaya itu. Kada ada nang gandas, kada ada nang buas, itu kada ada. Kemudian iblis menyerupa pula. Menyerupa. Ujar iblis, rumahnya Ayyub ini lawan hartanya anaknya yang di rumah, lawan bininya di rumah, ini dikhawatirkan kalau kena ada virus-virus yang mematikan di rumah ini. Macam apa? Ujar iblis menyerupa manusia, bakar, lalu sekampungan membakar, maka mati bini sidin yang tertinggal dari anak sidin. Harta sidin, motor, jauh ini, dan habis menyan sebakar. Orang kampung nang maasi pendel iblis dari nyiri iblis dari orang kiri ini dia membakar harta orang lah bisa mangbah orang dulu dari luar biasa penyakit dari dalam sini bahaya orang orang tidak dari katanya orang orang kiri jadi katanya harta orang mah orang dulu dari sini bilang mari bandar banyak ada orang dulu mari bandar oleh sebab itu mudahan rumah tangga kita diberikan Tuhan daripada pendapat diri. Kemudian iblis menyerupa kaya kesuruhan Nabi Ayub. Datang ke utara Ayub, orang kampung nyawa membakar rumah nyawa. Akhirnya nyawa pampia. Nabi Ayub, rumah pian dibakar orang kampung. Ini menyerupa kaya kesuruhan supaya Nabi Ayub tidak kesuruhan orang datang membawa kabar rumah pian dibakar orang, anak pian bini orang, bini pian harta pian habis. Nah, apa jawaban Nabi Ayub? Alhamdulillah. Nah, kita potong aja panjang, biasanya lama-lama hendak menang panjangnya, silakan pian meminjam atau mencari kitab ngarannya Bada'ul Zuhur. Bada'ul Zuhur. Badal ba'alif bada. Itu amjah lawan ain bada'ul lalu al-zuhur alif lam da'iha wawaw. Maran tetapnya kira-kira sekilan dan tenang. Kita sobru Ayub, kabar Rabi Ayub. Itu kalau orang garing-garing itu bagus di kitab itu diperiksai. Nangkai mata Nabi Ayub kabarnya. Kenapa garang? Karena Nabi Ayub itu mengandung Nur Muhammad. Nah, di sini Nur Muhammad menang di Nabi Ayub ini nang kita periksa. Sifat kabar itu dari Nabi Muhammad. Dari Nur Muhammad. Fama min talaqin fil balati Mahmud illa wa huwa talaqan an Zainab wujud. Sobar nangkai Nabi Ayub itu adanya dari Nur Muhammad. Lalu ujar Tuhan, inna wajadnahu sabira. Bunda sudah mau uji macam-macam ujian ya, dasar banyak berbena Ayub. Ni'mal 'abdu. Bagus-bagus hamba Allah. Iya. Innahu awwab, artinya ini selalu alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Riwayat ini luar biasa. Kitabnya Bada'ul Zuhur. Sambil Nabi Ayub membuang penyakit itu ulat-ulat di awak bini sidin membantu diserahkan. Ujar Nabi Ayub, Rabbi masani Rabbuhu. Ya Allah, ulun ini karena penyakit. Wa anta arhamur rahim. Rabbi inni massani rabbu. Rabbi inni massani rabbu. وأنت أرحم الراحمين. يا الله ulun ingin hada penyakit tapi ulun pian paling kakak limbah sidin membaca itu napa ujar Tuhan wa kasyafna ma bihi min dhur. Maka unda baikkan penyakitnya. Wa atayna ahlah. Unda hidupkan bini-bininya dan anak-anaknya. Harta-hartanya unda boleh kata. Wa mislahum rahmatan minna. Malahan unda tambah gandanya daripada nang dahulu. Rupa Nabi Ayub lebih cantik dari nang dahulu. Bini sini lebih cantik, anak sini lebih cantik, harta sini lebih banyak. Ini berapa? Mbah Iblis nangkai napa? Halulungan Mbah Iblis. Anak buah Hunda, anak cucu kenapa nyawa? Kada nulungi lawan Hunda. Tolol bener berandaannya. Ini Ayub menang katanya berhasil. Menang kalah lawan Iblis. Jadi Iblis itu kalah lawan orang yang kalah. Namun kita memang kalah aja ini. Mati terkejut saja. Iblis itu mati terkejut. Pian lawan bini tak cepat mengalah aja lah yang katakan dalam pian non bini itu mengalah lah. Insya Allah ini kan mencari akan pulang nang anom. Bah guru sopirnya tinggal berapa? Wa kullu hadha min al-haqqil wadhih. Bermula semua yang aku ceritakan ini adalah benar dan jelas. Artinya sifat-sifat wali dan menurut Nabi, Nabi menurut Allah itu jelas. Wal kalam alaihi sabdul haq. Lamun kita jelaskan lagi, itu namanya menjelaskan yang benar. Salahlah. Yang benar dijelaskan salahlah. Kata. Insyaallah ta'ala. Dan selain dari sabdinun, lilhaq wa tahadudun. Wa tahadudun akab kepada sabdinun. Sabdinun lilhaq wa tahadudun. Dan memanjarakan yang benar. Kalau nang benar dipandangkan li annal faqra fi din mamdiyun minat syari'ah amin sallallahu alaihi wa sallam. Karena masalah agama menjelaskan agama itu lepas daripada menyombongkan diri. Menjelaskan agama lepas daripada menyombongkan diri. Jadi setiap orang yang menjelaskan kebenaran tidak ada berpikir sombong. Bahkan orang yang menjelaskan kebenaran itu menyatakan akan nikmat Allah. Kan biasa orang itu kalau orang berbicara dengan yang benar, selalu dianggap orang bersombong. Dianggap orang aja padahal kan ada. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berkata, "Wa in qasadaqa al-qawmu muqtiun." Itu asbatan nafian. Lamun orang itu di masalah agama menganggap bahwasanya orang yang menerangkan kebenaran itu bersifat sombong, maka ia menentang akan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ujar Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhra." Aku ini sayyid daripada manusia. Dan tidak ada masalah sombong. Aku ini sayyid. Dan aku berkata itu bukan sombong. Memang benar. Nabi itu sayyid memang benar. Jadi kalau orang mengatakan kunda ila sayyid, tapi benar, itu kan sombong. Nang sombong itu orang mengatakan nang kalah. Nafal makhra wa bayyan al-haqqa wa adhara ni'matallahi alaihi wa tahaddatsa bihi. Coba lihat Rasulullah menghilangkan sifat kesombongan, menyatakan yang benar bahwa dia adalah sayyid dan menyatakan dia diberi Allah pangkat sebagai nikmat yaitu sunnah. Jadi apa salahnya kalau orang yang ahli pidato atau khutbah atau da'i buat di Sayyidina waktu Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad buat di Rasulullah. Coba lihat orang-orang yang ba'adab lawan Rasulullah. Orang-orang menurut Allah Ta'ala. Mesti membuat Rasulullah. Mesti membuat Sayyidina Muhammad. Kadada nang Muhammad tu kadada. Lamun orang ba'adab. Lamunnya kadada Sayyidina, kadada Rasulullahnya, kadada Rasulullah. Bujuran kadada Rasulullah. Sebab pada memakai akhlak Allah, coba lihat Allah Ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillah. Tuhan menyebut rasulillah. Laqad ja'akum rasulun. Rasulun. bahwa wa Muhammadun pang ja Muhammad coba pusingnya wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi nang pembinaan itu nang Muhammad saja kan dosa diumpati. Nang kai mapa aja dan dasinya harap, nang kai mapa kacamatanya harap. Apabila yang Muhammad tertinggal Sayyidina Rasulullahnya, anu kada usah diumpati pintangan kitunya. Pintangan Muhammadnya nang jangan diumpati. Atau pintangan yang lain, ini nang bagus-bagusnya umpati aja. Ini manusia ini ada bagus, ada kada. Model pohon kayu tadi juga ya kalau. Nang bagusnya diturut, nang kada bagusnya ada umpat. Dan ulun meminta kepada hakib-hakib yang ada mengaji hari ini waktu hitam di baca khutbah itu Sayyidina dibuat Rasulullah dibuat wasalah. Wa adhara Rasulullah kan pertama napa Rasulullah menghilangkan ia al-fakhr akan sifat sombong. Wa bayyana dan menyatakan ia Rasulullah al-haqq akan yang benar. Wa adhara dan Rasulullah menzahirkan nikmat Allahi alaihi akan nikmat Tuhan atasnya yaitu menjadikan sidir sayyid waladi adam. Wa tahaddatsa dan sidir menyatakan ana sayyid menyatakan akan nikmat Allah wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith intaha kalamu. Sekianlah perkataannya Abdullah al-Azhar wa qatru ila sayyidina al-habibul imamul jami'ul ariful muhaqqiq Abdurrahman Ibnu Abdillah Ibni Ahmad bal pagi ba'alawi amri kisadati ali abi anwi ma hiya wa kaifa hiya wa hal yaqfi fi ta'rifiha ittiba'u kitabi wa sunnati amala wa hal bainahum taqarrubun wa hal yuqadiruha ghayruha min al-furuqi amala. Ditanya orang Habib imam yang mengumpul segala ilmu yang arif billah yang muhaqqiq yaitu Habib Abdurrahman anak Habib Abdullah itu Habib Ahmad Balbagi Ba'ali. Pertanyaannya masalah tariq daripada Habib ini apakah ia bagaimana ia cukupkah untuk menyatakannya asal mengikut Quran dan hadis saja? Apakah tidak? Adakah di antara tarekat mereka itu yang berselisihan? Atau adakah tarekat lain yang menyalahi tarekat mereka? Jawaban beliau. Fa'ajaba radhiyallahu anhu qawlu. Al-jawabu i'lam anna tarekat sadat li'ali abi alwi ahadu tariqi turuqi sufi. Katakan olehmu bahwa jalan daripada cucu Rasulullah yaitu salah satu dari segala jalan ahli sunnah. Salah satu dari segala jalan ahli sunnah. Alladhi asasuha ittiba'ul kitab wa sunnah. Yang modalnya, pondasinya adalah mengikut Quran. Waratuha. Adapun kepalanya. Sidqul itiqar. Pertama. Sempurna. Merasa diri berkumpul. Ujar arwah. Ya Allah. Kita bersifat. Fakir. Allah berkifat kaya arti fakir arti papa kada diisi apa-apa sampai kepada wujud kada mencium baunya dari diri puja arwah kita kada mencium bau wujud sedikit-sedikit bau saja kada mencium sedikit-sedikit apalagi becungkong sekali di wujud kada dalam. itu maksudnya fakir nang sidik, yaitu jalan-jalan orang tua-tua kita bahkan. Sidukul istiqar. Bukan sidukul istiqar ini kada bisi napa-napa, anu salawar kada bisi istilahnya. Tadinya itu, Pak. Banyak ada salawar bagi Tuhan. Ada kacamata di Tuhan, rumah di Tuhan, motor di Tuhan, bini di Tuhan, anak di Tuhan. Semuanya di Tuhan. Itu yang ngaran sidukul istiqar. Ada, namun itu kada bisi lalu-lalu. Nasi kada bisi, banyu kada bisi, lima pak. Gigi kada bisi juga, rumah. Montong kada bisi juga, mbak. Bulut kada bisi juga, mbak. Barang-barang, ya. Ini orang kalau banyak menang jahil atau bang, jadi lalu kada tahu antaranya yang ngaran takdir itu berarti lanjang bulat, tadi nanti itu, pak. Paragaan di hati, kada mempunyai milik itu ngaran sidukul istiqar. Coba pian siapakan kita nang kemapa arti fakir di istilah ahli tasawuf. Buka kitab Risalah Usairiyah. Coba. Risalah Usairiyah. Buka kitabnya. Nya guru-guru ulun itu pian apa aja ada kitabnya. Pabilanya pemikiran aja, perasaan aja itu mati. Perasaan itu nafsu. Pikiran itu nafsu, lamun ada tulisan hitam putihnya, hitam kuningnya itu nang asli. Nomor dua, wasuhudul minna. Karam di lautan anan. Ujar arwah layak. Iwak papuyo. Di dalam banyak. Napa nang dirikan. Napa nang dirikan. Adakah ini mengingat lain dari kebanyakan? Adalah. Nang masuk ke muntungnya, masuk ke hidungnya, bah, banyak. Sebab punya di dalam banyak, karam di lautan banyak. Nang kau inilah jalannya ahli sunnah wal jamaah. Pertama merasa fakir, nang kedua karam di lautan anugerah. Seluruhnya anugerah. المستمر المتعلق بظاهر الأحكام أصل موضوعي عام في عام شامل برمولا yang demikian itu ilmu segala hukum. Jadi ilmu hukum ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, apik hukumnya haram, pemurah hukumnya halal. Ya kan? Riba hukumnya haram. Jual beli nang akapnya sah, hukumnya haram. Ini dasarnya ahli sunnah wal jamaah. Ilmu hukum yang mengandung dan berhubungan dengan fikih. Anfikih. Jadi apabila lawan ilmu fikih sudah bertentangan, baik pakaiannya bertentangan lawan fikih, baik kelakuannya bertentangan lawan fikih, itu lain. Lain ahli sunnah jamaah. Apabila bertentangan lawan hukum fikih, lain ahli sunnah jamaah. Bermula akal.